Film Indonesia itu sekarang semakin lama semakin berkembang, semakin banyak orang ingin membuat film yang bagus, tapi memang ironisnya adalah film yang bagus belum tentu film yang laku. Terakhir aku main film 2012, udah cukup lama, walaupun sampai sekarang masih suka dipanggil Ainun, tapi aku rasa mungkin this year bisa untuk aku mulai untuk main film lagi. Ya dia spesial ya kalau saya bilang ya, soalnya dia aktris yang sangat sukses, film-filmnya juga sangat sukses, she's a great singer juga, jadi sangat jarang sih di Indonesia penyanyi yang mempunyai karir di dunia film sama bagusnya gitu, dan dia itu yang bikin value-nya Bunga di dunia entertainment, the showbiz world, dia outstanding gitu. Joe Taslim itu orang yang tahu apa yang dia mau lakuin. Joe Taslim itu very professional. Dia juga teman yang menyenangkan. Diajak hangout juga menyenangkan. Diajak kerja juga amat sangat serius. Dan aku rasa keseriusan dia dalam bekerja itu yang membawa dia pada levelnya seorang Joe Taslim yang bisa syuting gitu ya di Hollywood sana gitu. Dan mudah-mudahan maju terus buat Joe dalam karir acting ataupun musik. Ya, aku baru saja memproduce. Jadi aku memang mengeluarkan lagu dengan Joe Taslim. Sebenarnya sih spesial untuk pertama kalinya dinyanyiin ya di Music Everywhere, karena aku rasain sebuah acara yang memang bagus untuk aku ngasih tahu pertama kali aku punya project nih dengan seorang Joe Taslim yang ternyata bisa bernyanyi. Very good friends ya. Saya Andi dan Bunga. Itu kita kerja bareng tahun lalu ya kalau nggak salah. Untuk MOX 10 tahun konser Magenta Orchestra. Kita main musical, drama musical di situ. Di drama musical itu kan kita latihan sama-sama nyanyi sambil berakting. Dan aku denger, wah suaranya ternyata keren gitu ya. Dan memang referensi-referensi musiknya dia juga aku rasa pas gitu, cocok. Kalau aku nanya suka sama siapa, suka sama Stevie Wonder gitu. Wah boleh nih orang ini selera musiknya nyambung nih gitu kan. Dan aku rasa dari suaranya pun dia ada khasnya sendiri. Jadi orang begitu denger, oh ini suaranya Joe Taslim. Jadi kita kolaborasi bareng, latihan bareng segala macam, dan we became a good friends. Jadi akhirnya kita sering-sering ngumpul, dan Andi punya lagu, dan dia pikir saya cocok nyanyiin sama Bunga. Super fun sih, saya rasa sih, kan kita lebih sering ngumpul dan latihan segala macam. Sesuatu yang baru gitu, kalau selama ini aku rasa aku diajak duet sama Ari Lasso, diajak duet sama Christian Bautista gitu. Aku pengen juga menjadi orang yang mengajak duet gitu, jadi aku bujuk-bujuk lah Joe ini untuk sayang kalau misalnya bisa nyanyi, bisa acting, bisa nyanyi gitu ya, nyanyinya pun bagus, suaranya khas, kenapa gak dicoba aja gitu. Daripada langsung sendiri Joe, mendingan duet dulu gitu. Takkan pernah indah tanpa bintang-bintang, begitupun hatiku tanpamu. Sekian lama kita harus terpisah demi waktu. Betapa ku terbelenggu rindu. juga rindu kamu, adakah